Matius 10:10. Nyageti sogainangan si pasiluinia si pulurua Yesus raoe kamatania. Kaunangan kasia gege masih usiake sanitu. Masih aliake senenga mata besi samba mala. Oninda taya postel si pulurua nyate si boiki si Simon si puoni si Petrus. Samba sarainania si Andreas si Yakobus. Samba sarainania si Yohanes tatogat Zebedeus. Si Filipus, samba si Bartolomeus. Si Thomas, samba si Mateus, si Puku Cukai. Si Yakobus togat Alpeus, samba si Tadeus. Si Simon Taikana, samba si Yudas Iskariot, nyate si Pajo Yesus. Sia si pulurua nenete ikoiniake Yesus, samba ito neake kamatada. Bui nuekam kalagaira sipu arat sabulungan elek kalagaira tai Samaria. Kabiri-biri si malilimai ka uman Israel le nuekam. Ekam paarep kam amalegrengan primata sorga. Aliake kam si mabesi, suruake kam si mamate, aliake kam si mabogbong, samba usiake kam sanitu. Panguruat le anusilok kam nia, panguruat leu nukau kam nia. Bui nuabit kam mas, elek perak, elek tembaga kalompek mui. Elek balut, elek rua lepei, elek kasu, elek tutura, pakomen lepoi sipuga galai. Guru kam kalagai sabeu elek sigoiso, lelek ngake kam, kasih si Mateo kasegekat mui, sedangan tek kam, teret nutitui kam. Guru kam kalalebda, roroi kam sia, rasilo baik kam kalaleb nenda, otot nangan salamui katu Buddha. Ke tak geti, toili minca salamui katu bumui. Tak baik ralak kam, elek tak rarepi tiboyet mui, tui kam, kadiwa kek muyan lalep elek lagai nenda, sok-sok kek muyan abu karere mui. Kukuania kamata mui, kagogoi pasi hukuman, hukuman lagai Sodom samba Gomora pelek malabei ka hukuman lagai nenda. Kelek biri-biri katalagat arima oleh tebaik kukoi niyake kam. Oto kau imasiku patuat mui kelek ulau samba tak mapajoat kelek merpati. Suk-suk kam tubuh mui. Rasi segi ake pui kam karapat sabeu. Samba rapalili soji kam kabagat uma paruru kadda. Kamatada sapa marenta samba terima talek rapagi jirit kam kalulut aku. Pasi muneng mui aku kamatada samba kasipu arat sabulungan. Oto bara-bara rasege ake kam, bui imakarat bagamui, kipa ele apa konen mui, tua ake lepuk kakam konen mui kajam nenda. Takpuk kam maninibo, kecat ukui mui sikudu katubu mui le maninibo. Babarate saraina, masih sege ake saraina nia itu mate ake, kisedale ukui katatoga nia, tatoga leu mugegege kasa epu bule ramate ake sia. Rapula laga kita kambaga siri manua kalulut oningku, tapoi sipasi om make terkalepakat nia ma arau nia. Oto barabai rapaore kam kalagai sara, tui kam kalagai bagi. Kukua nia kamatamui, tak pe itu sasalu lukejengi kam lagai Israel amoyan togat siri manua. Tak anai sipasi ului, sisaliu guru nia, elek pagugulet sisaliu tuan nia. Mentangan kasipasi ului ke amakerean nia ka guru nia, kiseda leu pagugulet katuan nia. Oto bak kakalotu ake kam sia, aipoi ta anai sinambo tai totoila akenen, samba ta anai simaliput tai maa agai geti. Siniboiku kamatamui ka geb-geb, tiboi lek kam nia kapato, samba sikasat akenenku kapiumui, pa arep lek kam nia katete lale. Bak kakalotu ake kam sia si mateake tubu si tayoi masi mateake kecat. Tai kamanua si magege masi mateake kecat samba tubu kanarako le kalotu ake kam. Tak pak sangasen rasa kiake rua ngamuneng nganya. Tapoi beri sara bebele kapolak ke tak teu ukui mui. Beri alai mui ayat dengan. Oto bak maloloto kam, kam pele pui make pusaki kanganya sinigi. Kasih si munengake aku kamatat ciri manua, kumu munengake leut nia kaku kamatat ukuiku ka sorga. Tapoi kasih si pakele aku kamatat ciri manua, ku pake kele leut niakaku kamatat ukuiku ka sorga. Bui kabagamui masyake aban kapolak akuoi, tak masyake aban akuoi, lanjau le. Masih pasarake Sri Manua le akuoi, toga si manteu ka ukuinia, toga si nanalep ka inania, si nanalep talikuet ka ina si puta taliku. Bailu senen Sri Manua, si kudu kelalep nangan le sagaknia. Si pununtuki baga ukui ele inania bele pe aku, tak mateu nia kaku. Si tai bayrat ciri tengania masitut aku, tak mateu nia kaku. Si pasi kikilu engania, mali limai le engania, si pa limai engania kalulut aku, ia te masi kikilu engania. Si pasia ala kam, aku le ayala. Si pasia ala aku, si pasi kokonia ke aku le ayala. Sipasia alak nabi kapu oni nia nabi, isilo leu kasia upat nabi. Sipasia alak simaroi pobaga kapu oni nia simaroi pobaga, isisilo leu kasia upat simaroi pobaga. Samba kase sipalo sara katalaga taya adia kenen nenek kapu oninda sipasi uluiku, genanen sangapulokat oinen simalepet, kukua nia kamatamui, bulat tak masa saigo upania.